Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan, di bawah ini air laut, asin. Tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh kecuali tanaman laut. Di atas air laut ini adalah batu karang, keras, bukan tanah, batu karang. Tapi di atas batu karang ini ada tumbuh pohon beringin. Dan saya sudah tanya, ini pohon beringin ditanam atau tumbuh sendiri? Tumbuh sendiri. Betapa alam bisa mencari kehidupannya. Dan Allah akan menurunkan kehidupan itu kepada alam yang mencari kehidupan. Lalu kalau alam, pohon kayu, pokok kayu, dengan semangatnya untuk hidup di atas air asin, di atas batu karang, dia tetap bertahan hidup. Kenapa kita begitu cepat menyerah pada kehidupan? Kita berada di Nua, tepatnya di Pulau Wangi-Wangi, di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kemanapun kita pergi, selalu ada Nua kembali. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari berikutnya, update-nya per pagi.